kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan kita bisa berkumpul untuk melanjutkan ta'lim kita. Dan di hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dimudahkan segala proses ta'lim kita sampai ilmu yang dalam hati dan bisa kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengiringi amalan kita dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa ini segala kesulitan yang kita ada akan menjadi mudah dan segala hal yang mantap menjadi cepat dan memperoleh kebunnya apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seringkali disampaikan dalam buka tadi dua ayat Al-Quran yang senantiasa ditegaskan. Satu, Quran Surah Al-Imran yang ayat 102 itu, yaitu Al-Ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ikatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius dan dengan cara yang benar. Artinya haqqa tuqatih, dengan serius dan dengan cara yang benar. Jangan saat sedang sholat serius, saat keluar dari masjid sudah kacau lagi dengan tidak. Saat di masjid merasa dekat dengan Allah, keluar dari masjid kembali ke alam masing-masing. Saat di Mekah hadir di Masjidil Haram, pulang ke Indonesia sudah tidak mau ke masjid. Itu bukan takwa yang sungguh-sungguh, bukan takwa orang. Kemudian tidak cukup hubungan dengan Allah saja, mesti diperbanyak hubungan dengan makhluk. Salatnya nanti, puasanya bagus, Senin Kamis sunnahnya jalan, tapi dengan tetangga tidak pernah banyak hubungannya, buruk komunikasinya. Maka diperlukan ayat yang kedua untuk mengingatkan kita, An-Nisa ayat yang pertama itu, ya ayyuhannasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Bapak ibu sekalian, kalau dibacakan dua ayat ini, sebetulnya kita diminta untuk banyak prospeksi. Jadi kalau saya bacakan pekan yang lalu, dua pekan yang belakang, dengan sekarang pekan yang ketiga, seakan-akan kita diingatkan ditanya. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, khusus untuk orang Islam yang beriman. Coba dicek dari pertemuan kita yang lalu sampai sekarang, kira-kira sudah meningkat untuk kuantitas dan kualitas sholat kita. Yang kemarin misalnya baru sempat farbunya saja, sekarang bolehkan dengan sunnah. Kemarin baru sekedar, maaf, baca Qurannya mungkin 5 ayat, sekarang 10 halaman. Ikatkan 2 halaman. Itu yang disebut dengan takwa yang berbalik. Yang kedua, perhatikan redaksi Qurannya, tidak dibuka dengan dia yang berbalik halaman. Ya Yuhannas, nas itu artinya manusia. Manusia itu tidak hanya mencakup orang Islam, tapi non-Muslim pun dicakup dengan kata itu. Artinya apa? Membangun hubungan baik dengan sesama itu tidak cukup dengan orang Islam saja. Mungkin tetangga kita ada yang non-Muslim, terlepas dari apapun agamanya. Dalam urusan hubungan dunia itu wajib hukumnya membangun hubungan baik. Jangan dibedakan dengan akidah. Tapi dalam urusan akidah itu mesti masing-masing tidak ada toleransi dalam akidah. Zero toleransi. Jangan hari ini yuk sama-sama ke masjid ikut tarik, besok ke gereja ikut pengajian lagi. Nah, itu tidak boleh. Harus khusus. Makanya ada yang aneh sebetulnya. Kalau ada orang Islam kemudian sama di tempat lain, tapi menjelaskan orang Islam, itu agak aneh sebetulnya. Itu yang menurut saya agak kurang tepat. Agak kurang tepat. Kalau ini mengajak dalam urusan dakwah kebaikan, itu ada dasar. Ahmad Gijat itu mengajak ke tempat yang agama naik, zakir naik di tempat agama naik, tapi tidak pernah menjelaskan orang Islam. Tapi kalau ada orang masuk ke tempat ibadah lagi, justru menjelaskan orang Islam, menjelaskan agama naik, itu yang penting untuk diluruskan. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau urusan dunia, kita harus saling berbagi kebaikan dengan orang lain. Bapak punya tetangga non-Muslim, kemudian ibu masak makanan, baunya sampai ke tetangga kita, mesti dibagi. Walaupun cuma kuahnya kalau yang dimasak cuma kuah, itu cara konsumsi makannya. Ya. Tapi kalau masak dengan dagingnya, misalnya masak sop dagingnya, anda bagi dengan dagingnya. Harus baca yang benar hadisnya. Itu maksudnya kalau kita cuma masak kuah saja, baunya kecium ke tetangga, kuahnya berarti. Ya, tapi jangan sekali-kali masak misalnya sayur sop ya, sopnya ada, tetangga cuma dikasih kuahnya, itu bermasalah. Ya, itu bermasalah. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan sebagai pembuka, kenapa setiap ustaz modern sering membuka dengan dua ayat tadi. Itu koreksi untuk kita semua. Hati-hati yang punya rumah makan padang, yang punya masakan kue, itu kalau sudah sampai ke tetangga, ada sebagian rumah makan harus sampai. Baik, materi kita hari ini adalah materi penutup untuk fardu salat, penutup untuk fardu salat yang fardu tapi yang fardu. Jadi dengan pembahasan hari ini akan sempurna pembahasan insyaallah, sempurna pembahasan salat fardu kita. Selanjutnya akan beranjak kepada salat sunat. Jadi setelah itu baru kita tutup dengan bab salat jenazah. Kalau sudah semua selesai, maka kita akan pindah pembahasan ke bab yang lainnya. Hari ini saya akan bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama materi khusus amalan pasca salat. Kita kemarin sudah tutupkan dengan salat ya. Sudah tutup dengan salat. Hari ini kita akan bahas amalan pasca salat. Kemudian kita akan luaskan waktu untuk berdiskusi. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya seputar materi yang telah lalu, saya perkenankan untuk menyempurnakan pemahaman kita. Barangkali ada yang terlewatkan Bapak Ibu pernah bertanya dari mulai takbir sampai dengan salat, nanti kita akan perkenankan. Hari ini amalan pasca salat. Dicatat dulu dari ini. 1. Quran surah ke-4 An-Nisa. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. 103. Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Yang kedua, Quran surah Ali Imran surah ke-6. Bukan Al tapi Ali Al-Imran ayat 190 sampai 191. 190 sampai 191. Kalau mau lebih bagus sampai 192 itu lebih baik. Sudah? Teruskan hadisnya. Hadisnya satu saja nanti kita kemalkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, Ahmad dan Abu Dawud. Ahmad dan Abu Dawud. Kita satukan saja supaya lebih cepat. Kalau buka satu-satu nanti terlalu lama ya. Ambil At-Tirmidzi, ambil Abu Dawud kelamaan. Ambil saja satu kitab atau dua kitab. Silsilah, silsilah hadis sahih. Judul kita pastinya Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Kita singkat silsilah hadits sahih. Karya Al-Albani, Nasruddin Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, nomor hadis 525. Dan semua referensinya di sini. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penerbitnya Pustaka Imam Asy-Syafi'i ada di. Saya lihat kemarin waktu di Islamic Book Fair ya. Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Al-Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani ini punya beberapa kitab. Yang paling populer ada dua, Silsilah Hadis Sahih, rangkaian hadis-hadis sahih. Jadi di kitab ini yang ada cuma yang sahih saja, yang sahih ya, dengan tingkatannya. Yang kedua, Silsilah Hadis Dhaif dan Palsu. Agak panjang ini namanya, gak usah saya tuliskan. Silsilatul Ahadi Al-Ba'ifah Wal-Mawdu'ah Wa atau nasaji fil ummah itu diberi rangkaian hadis sahih, hadis baik dan palsu serta dampak buruk terhadap umat. Itu penerbitnya sudah terjemah bahasa Indonesia. Penerbitnya Gibbs Gemari Sanifes di Bandung. Ini yang baik dan palsu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin melihat apa saja hadis yang baik dan palsu yang menyebar di masyarakat, ya, ini bisa lihat di kitab yang kedua. Kalau ingin yang sahih saja, ini yang di sini, ini yang paling mudah, yang paling simple. Ingat, sekedar tahu, tapi untuk memaknainya, membaca hadisnya, perlu kita belajar. saksi yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan awali kajian kita. Setelah sholat selesai ditunaikan dengan berakhirnya salam, jadi salam itu adalah bagian dari gerakan yang menutup sholat. Kalau kita sudah salam, selesai sholat kita. Jadi ada amalan yang sifatnya inti, yang rukun ini, kalau dia tidak tertunaikan, tertinggal salah satunya, bahkan dengan disengaja, itu batal sholat, mesti mengulang. Dibuka dengan takbir, diawali takbir, sebelum takbir itu bukan bagian dari sholat, bukan masuk rukun. Wudhu itu bukan rukun sholat, tapi syarat sholat. Syarat sahnya sholat itu wudhu. Bedanya syarat dengan rukun, kalau syarat yang menentukan benar tidak ibadah, sah tidak ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Menentukan sah tidak ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Orang sholat tidak pakai wudhu, sholatnya benar tapi tidak sah. Tapi wudhu bukan bagian dari sholat, terpisah. Bisa wudhu sekarang, sholatnya nanti. Bisa ya. Saya sudah punya wudhu untuk sholat duha, tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Tapi harus orang sholat mesti punya wudhu. Sedangkan rukun yang menentukan sah tidaknya sholat, tapi bagian dari ibadah itu sendiri, termasuk ibadah, rangkaian ibadah itu sendiri. Misal sholat, rukunnya yang 13 itu, dari mulai takbir sampai dengan salam. Kalau kita meninggalkan satu rukun di dalam bagian rangkaian itu ibadah kita batal, mesti diulang. Sholat kita enggak takbir misalnya, sholat kita tidak rukuk, sholat kita tidak salam, itu ketinggalan rukun yang mesti diulang sholat. Jelas ke sini? Nah, rukun sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau salam kita sudah ke kanan menengok perjalanan, assalamualaikum, itu yang fardu, yang wajib. Jadi kalau sudah ke kanan kita salam, kita sudah tidak punya tuntutan untuk mengulang lagi sah salat kita. Jelas ya? Yang ke kiri ini sunnah. Jadi ke kanan wajib, ke kiri sunnah. Kalau misalnya bapak atau ibu sudah salam ke kanan, assalamualaikum misalnya, itu sudah sah salat. Begitu salam ke kiri, assalamualaikum misalnya yang paling pendek, kemudian mohon maaf ini keluar angin misalnya ketuk, maka salatnya tetap sah, tidak perlu diulang, tidak usah diulang karena yang kedua itu sah. Tapi kalau baru kita assalam ketuk misalnya, itu pulang dari awal. Karena batal sholat kita, ini masih wajib ya. Itu sama hukumnya dengan saat rukuk kentut, saat sujud buang angin, sama hukumnya ya. Jelas seperti ini? Baik. Nah, saat kita selesai salam dan sudah kita bahas ini, selesai kewajiban fardu kita, maka kewajiban yang tuntas itu disebut dengan inqiyadus shalah. Dari kata qadha, qadha shalah. Maksudnya selesai sholat ini. Asal kata qadha sebetulnya bukan mengganti. Dan sering dipahami qadha itu mengganti sholat, puasa di qadha. Mbak, ibu kok gak puasa? Kemarin iya, saya sedang tidak puasa, nanti di qadha ya. Qadha itu asal bukan mengganti. Kata qadha itu artinya menunaikan, mengerjakan. Kalau mengganti itu bahasa Arabnya badal. Siapa imamnya? Itu Pak Hussein. Pak Hussein sedang keluar kota. Sudahlah, Pak Andi saja menjadi badalnya. Itu ganti. Jelas ya? Ada pun pokok artinya ditunaikan, dikerjakan, dilakukan. Saya punya umur ya. Bisa misalnya insya Allah pada Ramadan, setelah Ramadan saya akan qadha, saya akan tunaikan maksudnya ya. Saya akan tunaikan. Cuma dalam bahasa penerjemahan kita ya, karena tidak dikerjakan pada waktu yang khususnya, maka seakan-akan diganti di waktu lain ya. Padahal asalnya tidak ada diganti. Ibadah itu tidak ada yang diganti, yang ada ditunaikan ya. Kalau diganti itu artinya kan sesuatu tidak dikerjakan. Sekarang kita lihat Quran kemudian menyebutkan orang yang selesai menunaikan sholat itu relaksinya disebut dengan qadha'u sholat. Qadha' itu pas sholat. Qadha' dari kata qadha'. Qadha' itu pas sholat. Karena ini mati bersambung dengan alif lam syamsiyah disebutkan qadha'u sholat. Seseorang yang sudah salat, assalamualaikum, selesai sholatnya, maka dengan tuntasnya kewajiban sholat dikerjakan, gugur kewajibannya. Tidak ada beban lagi. Gugur kewajiban. Satu. Pelan-pelan. Sekarang kita punya kewajiban sholat. Hari ini punya tidak? Punya kewajiban sholat duha. Jam 12 lewat 3 menit kalau waktu Jakarta ya. Sini mungkin lewat 5. Nah, kalau kemudian sudah jam 12 lewat 5 untuk hari ini, kita selesai tunaikan, ya, selesai sholat duhanya kita tunaikan, maka kewajiban kita sudah gugur. Gak ada beban lagi. Selama itu belum ditunaikan, kewajiban itu tetap melekat. Jadi sampai saat lewat duha menjelang asar belum dikerjakan ini kewajiban ini melekat. Kalau kita sengaja tinggalkan, maka jadi beban dosa. Ya. Karena kita meninggalkan satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Bapak kalau bekerja di kantor, kewajiban tidak dikerjakan dengan baik. Maaf, atau bolos dari kerjakan. Ada pengaruh atau pekerjaan? Ada kan? Ada punishment ya? Gaji dikurangi, dapat peringatan dan sebagainya. Itu hukum kehidupan. Allah juga begitu menerapkan hukum yang sama. Orang yang enggak sholat, kewajiban tidak ditunaikan, dia berbalasan. Nanti satu saat akan dikalkulasi di akhirat. Hari ini jam sekian, Anda tidak sholat duha, Anda tidak sholat wajib. Ini catatannya, tidak bisa bohong lagi. Karena mulut kita enggak bicara, tangan kita dikunci, rapat ya, kita yang bicara kepada kita. Dan kita tidak bisa mengelak pada saat itu. Sama semua itu tanggung jawabnya. Jadi hati-hati ya. Nah, pelan-pelan. Kalau ini sudah gugur kewajiban, sudah selesai, adakah amalan lain yang diisyaratkan oleh kita untuk dilakukan selesai sholat ini? Amalan ini bukan bagian dari rukun sholat karena sholat sudah selesai, ya. Tapi bagian yang menyempurnakan kualitas sholat kita, penyempurna sholat. Jadi amalan pasca sholat adalah hal yang menyempurnakan sholat, penyempurna. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, mohon maaf sebelumnya, ya, tidak mengerjakan ini pun setelah sholat, itu sholatnya tidak usah ulang. Sudah sah, selesai sholatnya. Tapi kalau ingin lebih sempurna, lebih baik dan tidak ada waktunya, maka kerjakan amalan ini untuk menyempurnakan kualitas sholat. Apa amalan itu? Yang pertama disebutkan oleh Quran disebut dengan zikir. Zikir, zikir. Quran surah 4 ayat 103, silakan dibuka. Al-Nisa. Fa'idha qadaytum salatan. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Maka bila sholat selesai, tuntas ditunaikan, beres. Kewajiban sudah sempurna. Fa, ya. Ingat saya sudah pernah tanya. Fa itu harf mu'attal bila hudud, huruf yang merangkai tanpa adanya jeda. Maka segera berzikir. Jangan ditunda, segera zikir. Segera zikir. Maka segeralah berzikir kepada Allah. Baik dilakukan dengan cara berdiri maksudnya bapak sedang buru-buru gitu kan, sedang berada menunggu pesawat selesai salam, assalamualaikum kita pasti tidak salam gitu. Sampai di atas kita gitu. Tapi itu lakukan itu sedikit kian waktu orang dan aku selesai sholat kita nggak ada kepentingan, nggak buru-buru, dikir dulu ya. Subhanallah, itu bagian wa'alaikumsalam. Atau mungkin saat kita dalam keadaan sakit ya, ingin menyempurnakan sholat selesai kan, ya Allah kita kata dokter harus berbalik lagi pak, sambil berbalik ya. Jadi dikir itu saking pentingnya oleh Quran dalam setiap keadaan kita dimintakan supaya tidak ditinggalkan untuk kesempurnaan. Tapi kalau kita melakukan ini pun sholat kita nggak batal, cuma nampaknya belum komplit deh. Ya, waqa'ala junubikum. Karena itu, ini adalah sebuah ajaran yang sangat tinggi dalam agama kita. Kalau ada seseorang misalnya sedang sholat, dia sedang buru-buru kemudian, barangkali dikir itu pun akan salah berjalan. Dan kita yang melihat tidak usah mempermasalahkan. Dia jalan, barangkali dia lakukan dikir sambil berjalan. Kecuali kalau ada misalnya, Nabi pernah mengingatkan seseorang saking pentingnya dikir ini. Nabi pernah mengingatkan seseorang yang saat selesai sholat itu langsung bangkit, langsung pergi. Kata Rasulullah, ya bulan, dikir dulu, ya kan? Kamu seperti pencuri. Bapak ibu tahu pencuri? Kalau barangnya sudah diambil langsung pergi kan? Kewajibannya sudah dikerjakan langsung ngeloyor begitu saja. Kata Nabi, dikir dulu. Ini poin yang pertama. Jadi amalan utama yang dikerjakan setelah sholat untuk menyempurnakan ibadah kita itu begini. Jelas di sini? Kalau sudah jelas, kita tanyakan apa itu dikir? Jawabannya macam-macam. Ingat, tengok, subhanallah, alhamdulillah, Allah, macam-macam ya. Dikir itu singkatnya segala yang mengingatkan kita dengan Allah. Segala hal yang menjadikan kita ingat Allah itu disebut dengan zikir. Segala hal yang menjadikan kita ingat terhadap Allah itu disebut dengan zikir. Karena itu pun sholat itu disebut dengan zikir. Sholat itu dinamai zikir. Quran misalnya sholat Toha, disebutkan di situ ayat 14 itu. Apinis sholatan li dhikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku, mengingat pada Allah. Jadi dengan orang muslim dengan orang muslim itu, orang muslim itu pasti sholat. Pasti sholat ya. Karena dengan sholat, dia ingat kepada Allah. Jelas di sini? Pelan-pelan. Yang paling menarik, perhatikan sini sebelum saya nanti teruskan. Yang paling menarik, kalau kita wakaf baca Qurannya di sini, kita berhenti di sini, misalnya. Ini seakan-akan ada isyarat kesan di Quran, orang sholat itu kualitasnya dibagi dua. Orang sholat itu kualitasnya dibagi dua. Satu, yaitu orang yang sekedar menuntaskan kewajibannya saja. Fa'idha qadaitum sholat, sudah selesai. Jadi ada orang-orang yang kalau sholat itu cuma sekedar menuntaskan kewajibannya. Pak, gak ke masjid, ayo ini kan sholat. Ya, daripada terus dilihat, mendingan sholat sendiri ya kan, kewajiban selesai juga. Nah, itu macam-macam alasan ya. Jadi ada orang-orang ya, yang penting kewajiban tuntas. Apakah urusan khusyuk atau tidak itu perkara lain. Diterima atau tidak itu urusan Allah, katanya demikian. Yang penting sholat selesai, kewajiban tuntas. Jadi sekadar menghilangkan beban spiritual saja. Ada yang demikian. Yang kedua, ada yang kewajibannya gugur selesai. Yang pertama itu selesai, dia tak punya tanggungan, tapi tidak mendapatkan manfaat dari sholat. Yang kedua itu berhasil menggugurkan kewajibannya plus muncul keberhasilan tanda kesuksesan sholatnya. Apa tandanya? Dengan sholat itu menjadikan dia semakin ingat kepada Allah, tersambung dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut sholat. Sholat itu dari kata silah, silah itu dalam bahasa Arab. Silah itu artinya sesuatu yang tersambung erat. Erat sekali, nyambung. Pernah dengan silaturahim? Silaturahim ini dengan kita berkumpul ini, kemudian kita saling mengenal, berdiskusi, kemudian saling menyampaikan beberapa hal, itu diharapkan hubungan perhatian antara kita semakin erat. Ya. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul, ya, saat kumpul saling kenal, tapi setelah kumpul hubungan gak ada, itu bukan silaturahim namanya. Silaturahim itu saat dia kumpul berbagi sesuatu, informasi dan sebagainya, selesai dia berkumpul kemudian berpisah, hubungan semakin erat, itu silaturahim. Jelas ya? Ibadah yang menjadikan kita tersambung dengan Allah secara erat itu ibadahnya disebut sholat. Maknanya disebut dengan silat. Jadi orang yang sudah sholat itu pasti terhubung dengan Allah. Lebih ringan lagi sholat di masjid, apalagi di rumah Allah. Begitu keluar jalannya langsung ingat Allah. Yang ingat Allah melangkah keluar kaki kiri, dia bacakan doa, dia ingat Allah. Dan nggak mungkin tertukar sendal itu, nggak mungkin. Karena dia tahu Allah mengawasi segala yang dilakuinya. Tuturnya dijaga, takut bicara salah maupun riba, ya. Melakukan perilaku khawatir Allah punya sifat basir, menatap mengawasi, takut salah dalam perilaku. Enggak ada istilahnya begitu keluar ingat Allah tapi segala tertukar. Sekali enggak ada masalah di diri, tapi tiap waktu ke masjid tertukar segala kan aneh. Ya. Sampai dibuat pengumuman hati-hati segala kecurian gitu. Ya. Orang salat masih tahu kehilangan segala ya, ada yang aneh di sini. Jadi orang yang berhasil sholatnya adalah muncul kedekatan dia dengan Allah, semakin ingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Orangnya akan berubah nanti dari musallim menjadi muhsin. Dari orang sholat menjadi muhsin, orang yang dekat dengan Allah. Muhsin ini punya sifat ihsan. Apa itu ihsan? Dia di hadis riwayat Muslim, Kitabul Iman, nomor hadis ke-8. Kalau di At-Tirmidzi nomor hadis 2793. Kalau susah cari kitabnya, cari Al-Arba'in An-Nawawi. Nomor hadis yang kedua dari Umar bin Khattab. Ihsan itu antabudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang ini akan menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Karena dia ingat Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau bekerja, bismillah. Semua yang dilakukan dia ingat Allah. Dan seakan-akan kalaupun dia tak bisa menatapnya, dia yakin semua aktivitasnya disaksikan oleh Allah. Itulah fungsi sholat. Jadi kita dilatih 5 kali dalam sehari supaya semua aktivitas kita itu nyambung dengan Allah. Kalau sudah kita punya Allah, semuanya jadi mudah. Maaf, bapak punya uang misalnya, bisa tak beli makanan? Bisa. Gak punya uang, bisa tak beli makanan? Hukumnya gak bisa. Tapi kalau kita punya Allah, gak punya uang pun bisa itu punya makanan. Kita punya Allah, kenapa harus ditakut? Punya Allah, gak bisa makan, Allah kirimkan orang lain datang bawa makanan. Gak punya uang, Allah titipkan pesan di orang lain datang kirim uang. Gak punya mobil, Allah kirimkan subhanallah satu mobil menjemput datang. Gak punya, gak bisa beli mobil, Allah kirimkan tangannya diangkat, tunjuk ke sini mobil aku berhenti di jalan. Macam-macam ya subhanallah, jadi banyak hal yang kalau kita punya Allah itu sebenarnya mudah. Karena itu turun statement di Quran. Wahai yang takilah dia jadilah rumah apanya. Siapa yang menjadikan ibadahnya dengan takwa itu dijadikan mudah urusan hidupnya. Wahai Rasul kau minhay kulai asim butuh rezeki dari mana pun tidak diduga-duga sudah datang. Belum diminta sudah datang. Itu yang punya Allah. Karena itulah kenapa setiap hari kita dipaksa dalam perdebatan ini ditekan supaya sholat dengan sempurna supaya diri kita itu tersambung dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah hati tenang, gak ada kegelisahan. Jangankan saat duka, saat suka, saat duka pun kita nyaman, tenang. Orang tenang itulah yang lebih cepat menunjukkan solusi kehidupan. Persoalan selesai semua, selesai semua. Ini, adik-adik. Ya, terus ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang saat sholat itu, saat sholat masih belum nyambung dengan Allah. Memang lisannya bertakbir Allahu Akbar, tangannya mengangkat Allahu Akbar, pikirannya pasti kemana-mana. Ya Allah penduduk hujan panas ya kayaknya ini. Itu pakaian belum diangkat, macam-macam ya. Ya Allah pekerjaan belum selesai juga. Ya Allah alisan belum gak pernah ya. Kemana pakaian? Kemana pikirannya? Gak nyambu. Yang luar biasa, subhanallah. Saking gak nyambungnya berlaku hadis Nabi Al-Bukhari nomor hadis 608. Di bab tentang sholat 608. Apa yang disampaikan di sini? Kalau kita mengambil kitab sholat dan hadis yang kedua, kalau urutan umumnya dalam hadis 600 nakal, sudah tidak nyambung, dikenai oleh syaitan. Namanya khanzah atau khinzir, kena oleh syaitan. Apa yang terjadi? Kadang nanti ada syaitan yang khusus bertugas menggoda orang yang sholat, membuat dia lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Sudah tidak nyambung dengan Allah, kena juga oleh ritual syaitan. Lupa berapa rakaat, lupa ayatnya, lupa sholat yang dibacakan. Kuliah yang mereka pilih tidak pernah selesai-selesai di putar-putar itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, selesai kita menunaikan sholat, baru salam langsung kita istighfar. Itulah sebabnya kenapa bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, selesai sholat kita istighfar astagfirullah. Karena itu ada bahwa kita mengakui dalam diri kita barangkali saat sholat tidak banyak ingat kita kepada Allah, istighfar ya Allah, astagfirullah. Nah, itulah yang disebut dengan zikir. Saat selesai sholat, kenapa diminta zikir? Supaya yang kurang-kurang nyambung saat sholat itu disambungkan kembali kepada Allah. Jadi amalan apapun yang dikerjakan mengingatkan kembali kita kepada Allah selesai sholat disebut dengan apa? Zikir. Sholat itu sendiri zikir, ya. Kemudian baca Quran zikir, berdoa itu zikir, menyebut dengan kalimat-kalimat thayyibah itu zikir. Jadi segala amalan yang dilakukan untuk mengingat Allah itu adalah zikir. Karena kita tanya lagi setelah kita paham, setelah sholat kita zikir. Apa itu zikir? Amalan yang mengingatkan kita dengan Allah. Apa jenisnya? Bisa sholat, bisa kalimat thayyibah, bisa infak, bisa baca Al-Quran, bisa puasa, itu semua zikir. Tapi ada zikir-zikir tertentu yang diprioritaskan selesai menunaikan sholat. Apa itu di antaranya? Bacakan. Ada dua zikir Bapak Ibu sekalian yang diprioritaskan oleh Rasulullah yang sedapat mungkin kita baca dalam amalan kita selesai sholat. Satu, al-kalimah al-tayyibah, kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah, kata-kata thayyibah. Nanti kita rincikan. Yang kedua, ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Doa-doa yang baik. Selesai sholat kita ingin menyempurnakan amalan kita. Kita bisa berzikir ya, dengan melakukan dua amalan yang utama. Kalau bisa yang paling utama. Satu ini menyampaikan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nanti kita perinci. Yang kedua berdoa memohon kebaikan, itu bagian dari zikir. Karena ketika kita berdoa kan langsung tersambung dengan Allah. Karena itu nama dari doa itu disebut juga dengan zikir. Quran juga disebut dengan zikir. Walaqad yassalna al-Qur'ana lidzikri, ya, di antaranya. Ini yang utama dulu, yang lainnya nanti bisa kita teruskan. Di antara kalimat penyimpanan yang diurutkan untuk kita baca, satu di antaranya kalimat istighfar, al-istighfar, astagfirullah. Lazim. Dua, kalimat yang tiga serangka itu, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah sebagai alam saja. Yang ketiga, Allah Akbar. Di antara doa yang baik itu, yang sering dibaca oleh Rasulullah, Allahumma antasalam biyamu, Allahumma antasalam biyamu. Sudah? Sekarang mari kita urutkan. Kalau sudah mengerti runtutannya, paham konsepnya, sekarang mari kita uraikan dengan lebih terperinci. Bapak Ibu sekalian, selesai kita menunaikan sholat, Allah meminta kita untuk mengevaluasi. Selesai sholat sudah nyambung belum dengan Allah? Sekiranya belum nyambung, sempurnakan dengan amalan zikir, yaitu latihan yang dengan kita melakukan amalan itu cepat mengingatkan kita dengan Allah. Amalan ini cukup banyak, bisa seperti yang disebutkan tadi, kalimat thayyibah, doa, baca Quran, infak, zakat, puasa, macam-macam. Jadi semua amalan ini ada yang menjadi prioritas. Pertama adalah ada amalan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, astagfirullah. Astagfirullah, itu di antaranya. Yang kedua, zikir yang umum seperti yang tiga itu, ini yang paling singkat. Subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu Akbar. Nah, yang penting untuk kita catat, ini yang paling penting. Yang penting untuk kita catat, kalimat ini, kalimat thayyibah ini diucapkan, dilafadzkan oleh kita, itu tujuan utamanya dalam rangka zikir untuk mengingatkan kita kepada Allah. Jadi bukan sekedar dibaca. Yang diinginkan itu bukan selesai sholat, tapi ingatnya sholat. Yang diinginkan itu dengan membaca, menghayati makna subhanallah, dihadirkan dalam diri kita, tersambung dengan Allah, itu maknanya. Ketika membaca alhamdulillah, dimaksudkan dengan bacaan itu menghayati bacaan alhamdulillahnya, dihadirkan dalam diri kita, sehingga selesai sholat menjalani hidup itu alhamdulillah aja. Sekarang alhamdulillah, Allah Akbar saja. Jadi yang diinginkan itu bukan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi gak ada yang menyambung. Selesai Allah Akbar, keluar kursi. Selesai alhamdulillah, keluar Allah. Aduh, sampai sekarang kok belum selesai juga. Itu belum alhamdulillah namanya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ucapkan itu talaffuz dzikir. Membaca, mengucapkan kalimat-kalimat ini tujuannya menghayati bacaan itu, sehingga dengan dibaca juga bilangan itu menghadirkan ke jiwa kita keyakinan akan makna di balik kalimat itu. Contoh, subhanallah. Apa arti? Suci dari apa? Suci itu kan bisa suci dari najis, suci dari kotoran, suci dari segala hal yang mengotori, macam-macam. Kalau disebutkan subhanallah, Allah itu gak mungkin kena najis. Gak ada, gak bisa kita bayangkan, ya. Tapi Allah itu sifat keesaannya bisa dikotori dengan segala kemusyrikan, baik musyrik yang sifatnya itu ringan ataupun yang berat. Yang berat menyembah kepada selain Allah, yang ringan-ringan ini bergantung berharap kepada selain Allah dan menyekutukan Allah dengan pekerjaan yang kadang-kadang dianggap biasa. Contoh, mohon maaf ya, bergantung kepada yang ringan, bergantung kepada yang ringan-ringan selain kepada Allah. Aduh, kalau Pak Direktur gak datang, kali kita datang juga gantian di hari ini. Gimana ya? Semua rasanya kalau Pak Direktur itu pimpinan. Padahal di sini simpan di tangan Allah itu. Allah yang menentukan. Kalau kata Allah enggak, ya enggak. Kalau kata Allah direksi juga bisa keluarkan, iya. Semua orang yang menentukan. Ini diantara sesuatu yang ringan. Maaf ya, sekarang juga sama itu. Dikejar-kejar, cari bahkan ke benda. Bapak, menurut penerawangnya, itu di terawang. Gak tahu kemana terawang ini, kalau bapak nggak dapatkan akik yang ini, nah itu bisa sulit untuk kehidupan. Cari-cari sampai ke Aceh, cari sampai ke Papua, pengen dapat itu. Dicari motifnya bukan untuk hal yang wajar. Motif yang dapatkan sesuatu itu sudah melimpah di tauhid rububiyyah. Tauhid rububiyyah. Ini menjadi persoalan. Ya. Nah karena itu ada lagi yang mati menghambat subhanallah itu dengan pekerjaannya. Mau kerja, mau jumatan, Pak, ini proyeknya kalau nggak ditandatangani sekarang bisa gagal nih Pak. Maaf, proyek 70 miliar saat dilakukan bersama dengan sholat Jumat. Kalau Bapak dalam posisi itu tanda tangan dulu tapi gak Jumatan, atau Jumatan dulu di akhir kali itu proyek. Ini mana? Tidak seringan yang diucapkan ini. Tidak seringan yang diucapkan, karena syaitan itu banyak. Kalau gak ini bisa terjadi, Bapak bisa celaka begini. Yang menentukan itu Allah. Menentukan itu Allah. Bisa jadi ketika mau ditanda tangan proyeknya gagal, Allah tukarkan, itu bisa terjadi. Karena itu turun Al-Jumlah itu ayat yang ke-11 itu. Qul ma indallahi khairum minallahi wa minal tijarah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang kalah oleh orientasi dunia dengan meninggalkan Jumat itu, katakan kepada mereka, rizki itu Allah yang atur, sudah disediakan yang terbaik, lebih hebat dibandingkan aktivitas dunia yang mereka lakukan tadi itu. Sudah diatur. Kadang-kadang bu, subhanallah itu kalah oleh TV. Acara. Maaf, ibu sedang nonton sinetron misalnya, ya, tukang bubur naik haji itu sampai sekarang masih naik haji juga, padahal sudah dikit naik hajinya ya, gak selesai. Ibu lihat, bapak lihat, sedang puncak-puncak acara, 5 menit lagi mau selesai, akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apapun tidak perlu sholatin. Ada kan yang itu ngomong-ngomong, sekarang ngomong-ngomong, jauh sholat, kan? Panggilan datang. Itu masih yang biasa, masih yang biasa. Yang luar biasa, sudah siap-siap kita mau ke masjid, mau sholat, misalnya kan? SMP datang ke camping. Jauh, di sana 90% saya ngantuk. Tinggal 15 menit lagi. Subhanallah. Nah itu, kamu kan sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kisah semua itu sudah. Dia rasakan ada yang salah dalam hidup saya, subhanallah. Dia berjanji gak akan mengulangi lagi. Dia tinggalkan semua yang kurang. Dia baca itu sampai teringat betul ada yang salah dalam dirinya. Sekarang saya mau tanya Bapak dulu ya. Bapak kalau saya ingatkan satu kali, Pak, nanti kalau keluar, tolong lewat pintu sebelah sini ya. Ingatkan sekali. Bapak keliru, lewatnya masih lewat sini. Wajar gak? Wajar, teruskan. Dua kali, salah juga. Wajar gak? Agak wajar, ya, karena ingatan mulai berkurang. Tiga kali salah juga, wajar gak? Wajar. Itu linglung, ya. Tapi kalau sampai 33 kali, salah juga. Kira-kira bagaimana? Itu ada yang error aja, maksudnya bimbing, ya. Yang jadi persoalan, maaf ya, maaf, barangkali bahasanya kurang tepat, maksud saya, bagi yang masih normal, yang masih baik, ya. Masih salah juga, itu ada yang salah dalam diri. Nah ini 33 kali kita dibaca oleh Nabi supaya berpikir, supaya ingat subhanallah, subhanallah, 33 kali kita sadar juga. Di setiap saat kita diminta berpikir, yang diinginkan itu bukan banyaknya bilangan, bukan banyaknya bilangan. Karena itu guru-guru sering mengajarkan, kalau kamu gak cukup 33, 100 kali, gak cukup 1000 kali. Yang diinginkan bukan baca 1000, maksudnya coba baca itu sampai jumlah keberapa poinnya kepada Allah. Yang diinginkan bukan 1000 kali baca, 10.000 kali baca. Sekarang kan motifnya jadi macam-macam tuh, gara-gara film yang salah. Baca ini 1000 kali, Anda bisa menerawang buat yang akan terjadi. Baca 10.000 kali, kamu saat baca itu tiba-tiba dia sembuh akan berapa, lumpuh akan berapa 5 kali. Macam-macam. Itu ajaran yang menurut saya agak terlalu berlebihan. Yang diminta itu bukan itu. Yang diminta bukan itu. Walaupun jin bisa datang, jin bisa datang mengajarkan kita, membawa kita dan belajar-belajar. Allah itu tidak menuntut banyak, Nabi cuma mengajarkan baca sampai 13 saja. Barangkali belum nyampe 33, kita sudah ingat, selebihnya tinggal menangis. Sebab 10 kali sudah sadar ada yang salah dari saya. Begitu menyempurnakan 33, tinggal menangis saja. Salah saya, salah. Alhamdulillah, berbalik dari syukur. Alhamdulillah. Syukur ini kadang-kadang kita terlalu banyak itu ingatnya, terlalu banyak inginnya. Orang yang kebanyakan menginginkan sesuatu, suka tidak sadar dengan yang besar yang sudah dimiliki. Mohon maaf, banyak keinginan tidak sadar-sadar, padahal dirinya sudah dapat banyak. Ingin ini, ingin proyek ini, ingin proyek itu, padahal yang di rumah pun belum terpakai. Yang terlalu banyak keinginan itu, nafsunya terlalu berkembang, tak boleh berkurang. Yang didapatkan besar pun itu kelihatannya kecil. Rumah sudah punya di pondok indah, di golok indah, di peding. Yang ada satpamnya ada 5, tapi yang pakai satpamnya semua. Yang tidur di situ satpamnya, yang pakai kolam renang satpamnya. Tapi yang punya ini gak menikmati, masih kurang juga. Yang paling berbahaya, sudah punya, gak menikmati, pelit pada dirinya sendiri. Bukan pada orang lain, pada dirinya sendiri. Bapak kan sakit, kenapa gak dicek di harapan kita? Cukup kewalahan saja, pola hidup sederhana ya. Ada banyak obat generik, itu menyiksa diri, kasihan orang seperti itu ya. Jadi alhamdulillah itu, jangan hanya perlu dapat sedikit, alhamdulillah. Belum dapat, alhamdulillah. Dan awal di situ seringkali saya ulang, itu istirahat menunjuk kepada segala hal tanpa pamrih. Gak ada ceritanya Bapak dapat proyek, misalnya kurang sedikit ditanya, Pak gimana kalau proyek? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah dengan pakai ya. Tapi sederhana, gak usah ada pamrih lagi. Pak, sehat dan ini? Ya, walaupun demikian, alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah mencakup semuanya. Orang alhamdulillah itu kalau sudah dia syukur, tahu mana kalimatnya, itu hidupnya tenang. Gak ada yang kurang, nikmat sih, alhamdulillah. Ada kejadian ini, alhamdulillah. Dapat segini, alhamdulillah. Jadi semua nikmat, kalau sudah seperti ini, turun dari jauh. Nah ini syakarto, sudah tidak. Seorang pengusaha sukses, saya tidak perlu sebutkan namanya. Itu pernah kedatangan tamu. Bertanya dia, orang ini, gimana caranya om supaya saya sukses ini? Kata orang ini, kamu punya modal berapa? Saya nggak punya modal. Oh, kalau begitu saya kasih modal ya, boleh jadi kalau kasih dokter untuk satu itu, saya kasih 500 juta. Wah, gak mau. Kasih buat saya kasih 1 miliar. Wah, gak mau kan ini. Dan kumpulkan aja dua, itu sudah 1 miliar. Modal berharga. Kamu dan kumpul aja itu sudah modal. Sudah 1 miliar. Masa masih mengatakan gak bisa kerja juga? Kan? Jadi sebetulnya banyak hikmat yang disampaikan kepada kita. Cuma karena kita tidak mau berusaha dan bisa mendapatkan diri itu sebagai syukur, selalu salah satu. Karena itu kata Nabi, kalau mau belajar syukur, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah. Bapak punya sepeda, alhamdulillah. Karena orang masih jalan kaki. Kita jalan kaki, alhamdulillah. Orang masih susah jalan. Subhanallah, kalau kita lihat ke atas, susah karena masih selesai. Punya sepeda, lihat yang punya motor, enggak kuat. Gimana sepeda punya sepeda, punya motor. Sudah punya motor, ya Allah, kapan punya mobil. Sudah punya mobil, susah banget yang punya. Sudah masih di bumi, pun pengen tinggal di bulan. Di kalau tidak cerita saja, takkan cukup itu. Alhamdulillah. Terakhir Allah Akbar. Kalau sudah syukur ada, subhanallah ada, enggak ada yang lebih besar selain Allah. Yang lain kecil semua, kecil semua. Bapak, kalau bapak masih tetap melanggar jam kerja untuk sholat, saya akan menghentikan. Silakan pak. Allah maha besar. Bapak berhentikan, tapi Allah yang ambil rezeki. Tidak jadi masalah. Yang penting saya masih dianggap besar oleh Tuhan saya. Tidak kecil semua, dunia kecil. Dan nanti apa yang mengatur? Tiba-tiba yang akan memberhentikan turun jabatan yang ingin promosi jabatan bisa terjadi. Bisa terjadi. Subhanallah. Ada satu ketika ini kisah nyata dalam pelajaran kita akhlak lil bani dalam Ustaz Umar dan Mahajer. Satu kali ada seorang kaya raya. Maaf sebelumnya para ibu suaminya meninggal. Lalu dia mengangkat seseorang untuk dimintakan jadi suaminya. Ini orang biasa dia akan jadi suami. Orang biasa ini naik jadi orang kaya. Karena sudah berubah kaya, ini biasanya berubah kepribadian ini. Cara berjalan main, penampilan main, berkontrol main. Satu saat datanglah pengemis lewat rumah situ. Minta makanan, dia hampir menangis. Kerja cuma ngemis saja katanya. Rumahnya aduh yang baik katanya, sudah pergi sana. Padahal minta itu, dia lewatkan. Padahal orang itu tadi hidupnya berkecukupan. Dia, maaf, kurang berkecukupan, biasa saja. Satu saat ada masalah. Kita tidak tahu orang itu berdoa seperti apa. Ada masalah orang ini berpisah. Saat berpisah hidupnya merana lagi, tidak punya modal lagi, berubah pengemis. Pengemis yang tadi dengan usahanya, berikhtiarnya, berubah hidupnya, kemudian menjadi maaf, berusaha kecil-kecilan. Ternyata ketemulah dengan istri yang tadi. Dilihat kayaknya ini sungguh-sungguh jujur lagi. Maaf, diminta untuk menjadi suami. Dilamarkan kembali, kemudian menikah dengan yang pengemis tadi. Yang tadi itu berusaha diangkat derajat di oleh Allah, mendekat kepada Allah. Jadilah kaya raya. Karena harta yang dimiliki bagi subhanallah. Satu kali saat sedang duduk-duduk, datanglah seorang pengemis minta makan. Tanpa pikir panjang, masuk ke dalam diberikan makanan itu. Ternyata ketika sudah dekat, inilah orang yang dulu menghardiki. Dibalik situasi oleh Allah. Yang tadi orang yang punya makanan menghardik, dibalik oleh Allah. Situasi yang jadi berubah. Orang ini yang meminta, please dalam keadaan yang sangat berat kali luar biasa pertinan kepada masa ini. Jadi hati-hati. Kalau kita merasa diri besar dalam kehidupan, itu dunia akan dijadikan lebih besar dibanding kita. Keinginan terus-menerus. Tapi kalau kita mengecilkan diri menjadikan Allah lebih besar, dunia dijadikan kecil oleh Allah. Segalanya gak penting. Itulah makna kalimat dzikir di balik yang kita rasakan. Jadi saya mohon mulai saat ini, kalau kita selesai sholat berdzikir itu, yang dituntut bukan kuantitasnya. Yang dituntut kualitas bacaan kita. Jelas sampai sini? Baik. Kalau ini sudah kita bacakan, sudah baik ya. Barulah kita berdoa yang standar. Yang standar. Kadang-kadang dalam prakteknya, kita nanti suka menggiring ya. Kadang-kadang ini dulu, kadang ini dulu. Kadang ini dulu, kadang ini dulu. Yang paling ringan, Allahumma antassalam. Umikassalam. Tawarakhtayadu dan berakhtayam. Ya. Kalau sudah didapatkan yang tiga tadi, Allah jadi besar. Syukur semuanya. Kita menyadari pada diri, Allah maha besar. Ya Allah, segala kedamaian, ketenangan, kebaikan, itu engkau yang punya. Saya enggak punya. Wabil kasalam, semuanya berasal darimu, engkau yang berkehendak. Tabarakallahu jalali wal ikram. Ya Allah, kami mengharapkan keberkahan darimu, yang memiliki segala kemuliaan dan segala kebaikan dalam hidup. Langsung Allah turunkan kepada kita. Jelas ya? Itu yang umum. Jadi, singkat saja, menyempurnakan zikir dan doa dalam salat itu bisa kita membaca yang sifatnya umum dulu dengan kualitas bacaan yang tadi telah disampaikan. Ini bagian pertama dalam bahasan kita. Anda bisa mulai dengan zikir atau dalam bentuk kalimat thayyibah atau dalam bentuk doa. Ini bagian yang pertama. Rehat sejenak 1 menitnya. Baik, 1 menit rehat sejenak, nanti kita sambungkan dengan bagaimana cara membacanya. Apakah sendirian masing-masing, apakah berjamaah, ya, baik zikir ataupun berdoa. Ini masalah yang pertama. Saya tidak akan sisakan untuk Anda bertanya ya. Baik, untuk yang pertama ini sudah. Silakan, sudah ada minumannya di timun dulu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak 1 menit ya. Saya boleh timun dulu. Selanjutnya, saya akan berhenti di 5-10 menit ke depan untuk kita berdialog setelah ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lanjutkan dulu kisahnya. Nabi SAW di masa awal-awal mengajarkan sholat, sholat itu diajarkan setahun sebelum hijrah. Ingat ya, 1 tahun sebelum hijrah. Di usia 52 tahun, terjadi peristiwa Isra Mi'raj setelah dua orang yang paling disayang meninggal dunia. Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Perisai di dalam rumah yang melindungi, menyayangi tidak ada. Yang membentengi di luar rumah dari cercah orang tua itu sudah tidak ada. Kemudian Nabi larut dalam pada masa itu kesedihan manusiawi sifatnya ya, merasakan sesuatu yang kurang, lalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj. Turunlah perintah salat setahun sebelum hijrah. Di awal masa salat ini ya, kemudian sampai dengan hijrah ke Madinah di awal-awal masa salat. Zikir yang diajarkan saya akan langsung oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat itu selalu berbalik ke belakang langsung. Lalu kemudian beliau membacakan kalimat Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sahabat mengikuti. Sahabat mengikuti. Ada di antara yang mengaminkan, ada di antara yang mengikuti, ya. Kemudian pun demikian dengan zikir, beliau keraskan itu, berbalik dikeraskan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian selesai itu alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar. Sahabat mendengar. Dan yang mendengar itu diikuti, dipraktikkan. Nah, jelas sih, pelan-pelan ya. Nah, setelah berkembang, agak lama terbiasa dengan bacaan, tahu dengan doa. Ketika itu Nabi berbalik, beliau sudah mendiamkan. Dibaca sila oleh beliau, sahabat baca masing-masing. Ya. Ada yang baca sendiri kerasnya, ada yang baca sendiri silnya. Nabi sudah tidak membimbing lagi, dibiarkan. Bahkan di antara mereka ada yang punya zikir khusus ya, selesai membaca zikir ya, yang formal tadi yang sifatnya sunnah dari Nabi. Mereka ada yang zikir sendiri, bacaan sendiri. Bahkan ada yang saat tidak salat bersama Nabi, saat berzikir tiba-tiba ada suasana yang berbeda ya. Ibnu Mas'ud kalau berzikir seakan-akan itu malaikat itu turun ya, ingin melihat. Jabir kalau berzikir seakan-akan merasakan baca tentang surga, merasa berada di surga. Baca tentang neraka, ketakutan sekali, takut berada di neraka, macam-macam. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa dalam zikir itu ada dua metode. Bila dimaksudkan berzikir membimbing orang yang belum tahu kalimat zikir, maka boleh seorang imam berbalik untuk mengeraskan bacaan zikirnya, atau tidak berbalik, sunnahnya berbalik ya. Berbalik mengeraskan bacaan zikirnya dengan bermaksud membimbing, mengajarkan bacaan zikir yang benar supaya bisa diketahui dan diikuti serta diamalkan di kemudian. Jelas ini? Itu sunnah yang pertama. Tapi kalau bacaan ini sudah memasyarakat, dikenal sudah tahu, maka sunnahnya tidak perlu kemudian dibimbing kembali. Biarkan membaca, karena zikir itu hubungan personal antara pembaca dengan Tuhan. Jelas ini? Antara yang baca dengan nah, tujuan Nabi mengajarkan pertama kali ini karena mereka belum tahu bacaan zikir. Orang belum tahu itu gak mungkin dia bacaan zikir. Pak, maaf Pak, kesini sebentar. Depan tolong disampe ya. Sampai ayo Pak, sini sekarang ya. Tapi kalau saya sampaikan misalnya, Pak tolong sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Membimbing itu masih disampaikan. Jadi gak ada, dimanapun gak ada, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan orang diusir bacaannya, gak akan tahu-tahu itu, yang ada cuma senyum-senyum. Karena itu boleh seorang guru ya, seorang guru kalau ingin memimpin bisa bapak ibu mimpin anak kecil di rumah aja aja oke. Atau kadang datang seorang syekh guru di tempat tertentu belum bisa bacaan dikir yang benar, kemudian diajarkan ya, setelah sholat dibimbing dikir dibimbing, itu formula. Tapi kalau sudah kita bisa, sudah paham bacaan dikirnya, ayo dikir, gak perlu kita kemudian dibimbing kembali ya. Jadi kalau bapak ibu menemukan situasi ini di masyarakat, gak perlu kaget, gak perlu repot ya. Barangkali yang masih dibimbing, dikeraskan bacaan, itu yang masih butuh bimbingan. Kalau bapak ibu sudah gak butuh bimbingan, sudah sendiri saja kita berpikir, kita tidak tahu, gak ada masalah di situ. Jelas di sini ya? Termasuk juga dengan doa. Allahumma as-salam, asalnya itu Nabi berbani membacakan, sahabat itu mengulang dan menghalini. Artinya di awal masa bimbingan doa itu, disampaikan doa-doa kebaikan, karena mereka belum tahu doa apa yang dibaca. Tapi subhanallah, setelah Nabi mengajarkan dasar-dasar doa, merasa dekat dengan Allah, hampir mereka punya bacaan masing-masing. Punya bacaan masing-masing, setelah membaca yang sunnah ini. Hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Itu bukan dari Nabi. Itu seorang sahabat, ketika Rasulullah berpikir, dia berpikir, kaget Nabi mendengar bacaan itu. Mendengar bacaan itu. Kata Nabi, kamu tahu dari mana bacaan itu? Di mana Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Tahukah engkau saat engkau bacakan itu, malaikat itu berebut mencatat bacaan. Subhanallah. Ya. Banyak lagi doa. Ada yang ketika Nabi kemudian sedang lewat, ada orang berpikir. Saat dia berpikir, dia mengatakan, Allahumma yassamad, yalladhi rajalit ulam yudha, walam yakun lahu kufuwan ahad. Lewat tadi sedikit lagi, kamu tahu dari mana bacaan ini? Tahukah engkau itulah min asmati tadi a'zam idha du'ya adara wa idha su'ila aqwa. Kalau anda berdoa dengan anak itu, pasti Allah akan mengabulkan. Kalau engkau minta, pasti Allah akan berikan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini dapat kita pahami sebagai kesimpulan. Seorang yang selesai menjalankan sholatnya, kemudian dia ingin berzikir, bila tidak tahu bacaan zikir, dia bisa belajar dan guru bisa mengajarkan. Tapi kalau kita sudah tahu bacaan zikir, maka sunnahnya kita bisa berpikir dengan sir masing-masing hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Baik. Bagian terakhir dan nanti kita berhenti di sini. Bolehkah kemudian saat saya selesai salam, salamnya saya tambah ujungnya dengan an, salana. Oke? Okay? Jika ada yang suka ditambah ya, tahlil tambahan jadi tahlilan, ya. Okay? Salam tambahan jadi salaman, ya. Macam-macam ya. Biasanya imbuhan baik awal praktis ataupun akhiran itu mengandung makna yang berbeda, ya. Baik. Salam assalamualaikum. Salaman menjulurkan tangan, ya, untuk bermusyawarah. Kalau saya selesai salat, assalamualaikum, kemudian saya salaman, boleh atau tidak? Boleh, baiknya. Untuk menentukan boleh atau tidak, ukurannya dalil dalam agama. Tidak boleh kita katakan misalnya boleh, tapi dalilnya tidak ada. Tidak boleh, dalilnya pun tidak ada, itu tidak diperkenankan. Allah sangat sayang kepada kita. Dalam hal ibadah itu kata Allah, tidak usah capek-capek, tidak usah repot. Terbatas saja yang saya perintahkan, lakukan. Tidak ada petunjuk, tidak usah dikerjakan. Dan tidak perlu kreatif, supaya tidak capek hambatnya. Tujuan Allah itu bukan melarang kita, supaya tidak capek. Karena itu sangat tegas, kalau ada sesuatu dikerjakan, tidak ada tuntunan, Nabi langsung mengatakan, jangan kerjakan, tertolak itu. Cuma capek-capek sendiri. Tujuannya membatasi ibadah supaya tidak banyak yang kita kerjakan, supaya enggak lelah hidup. Sebaliknya dunia, dunia itu bebas. Kerjakan semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang pasti. Jadi sepanjang itu enggak ada larangan, kerjakan saja. Jangan pikirkan dalil, kecuali kalau dilarang. Kalau dibalik teorinya akan susah hidup itu. Selesai dari sini, mau mampir Raja Sunda, dikasih jus alpukat, baru mau diminum ditanya, mana dalilnya? Gak jadi. Pak, maaf, saya gak jadi pesan di sini. Kenapa Pak? Gak ada dalilnya. Susah. Sebaliknya untuk urusan ibadah, yang bisa diwarangannya itu gak akan pernah ketemu. Maaf, sholat subuh berapa rokan? Boleh gak 3 rokan? Boleh gak? Kan ada larangannya. Silahkan tanya, di Quran, di hadis gak ada larangan sholat subuh 3 rokan. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan. Sehari lagi buat coba ada yang salah gitu ya. Gak ada masalah, karena ibadah itu yang dicari perintahnya. Nah, masalah musafahan, bersalaman selepas sholat ini ada dalil umum yang menunjukkan kebolehan bersalaman, dalilnya umum. Tadi saya sebutkan kita Al-Albani tadi, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Di silsilah Bapak duduk aja, fokus saya yang fokus ini, apa banyak. Nanti kalau saya sedang duduk, Bapak boleh lanjut ya. Gak apa-apa, saya berikan. Baik, sekarang perhatikan sini. Saya sudah sebutkan tadi, ya, di buku Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Nomor hadis 525. Atau kalau Bapak punya kitab Sahihul Jami, ya. Itu nomor hadis 5777 sampai 5778. Kitab Sahihul Jami. Di sini saya tuliskan bunyi hadisnya secara langsung. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma قبل أن يتفرق Perhatikan sini. Tidaklah dua orang muslim bertemu. Tidaklah dua orang muslim yang taqiyani bertemu. Muslim di sini tidak menggunakan alif lam. Padahal nanti bisa mengatakan ma minal muslimaini. Kalau tidak menggunakan alif lam, ini artinya musliman pun mau yang besar bertemu dengan yang kecil, ya. Mau misalnya mohon maaf sebelumnya, ya, yang tidak saling kenal atau yang kenal sama sekali, siapapun muslim dua orang, ya letaknya ini kemudian bertemu. Di sini tidak dikhususkan. Kaidah menunjukkan dan menyampaikan kepada kita sesuatu yang umum sepanjang tidak ada kekhususannya, maka hukumnya adalah umum. Saya ulangi. Sesuatu yang umum tidak berlaku kekhususan, tidak ada kekhususannya, maka hukumnya berlaku umum. Kecuali, okay, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh, ibu, mohon maafkan saya, okay. Apa hukumnya poligami? Boleh dengan berapa istri? Boleh dengan syarat, syarat berapa istri? 4 sampai 4 ya, bukan boleh 4 ya. Tidak langsung boleh yang 4 ya, sampai 4 istri. Baik, sekarang ya. Berlaku untuk Nabi? Berlaku poligami untuk Nabi, ya. Tapi bagi Nabi hukumnya khusus boleh melebihi 4 istri karena ada hikmah tertentu, ya. Nabi lebih daripada 4 istri. Poligami hukum-hukumnya boleh, ya. Hukum-hukumnya 4 istri. Ada hukum khusus. Hukum khusus itu memperlakukan khusus bagi Nabi lebih daripada 4 istri. Lebih daripada 4 istri. Sampai 9 istri beliau, bahkan sampai 13 ya, dalam satu riwayat. Yang hidup kemudian ada 9 yang bersama Nabi. Yang jadi persoalan, ada pendapat yang tidak tepat, ya, cenderung menurut saya ini terlalu berani, berani dan selampangnya nanti, ya. Sebagian dari Syiah itu berpendapat bahwa ini berhubung yang boleh kita umum. Bahkan di hadis ayat 3 itu cara membacanya keliru katanya. Seharusnya makna wa kula tawarwa wa di situ punya dua arti. Wa pertama tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi boleh sampai 9. Jadi mereka logika kan bahwa dan itu kata mengamalkan ayat makna wa kula tawarwa 2 tambah 3 tambah 4. Karena ayat ini umum berlaku, umatnya pun boleh katanya. Bahkan ada yang luar biasa. Ini sebetulnya wow di situ dorbun, dorbun itu perkalian 2 kali 3 kali 4 sampai 24 ya, luar biasa. Jadi ada pemahaman seperti ini yang menyimpang. Jadi selama tidak ada hukum khususnya maka umum berlaku. Artinya dimanapun dua muslim ini bertemu, mau di masjid, di luar masjid, saat pertemuan RW, di RT, saat sedang selesai sholat ataukah tidak, kemudian fayatasafahani, keduanya bersama. Iza ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Tidakkah keduanya itu berpisah kecuali Allah mengampuni dosa dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Jadi kalau ada dua orang misalnya terselisih, ya, ada persoalan, bertemu di manapun kemudian persoalan itu sebelum berpisah dosanya digugurkan oleh Allah yang pernah terjadi. Barangkali sebelum ketemu pernah berpikir yang tidak baik, ya, mencela, terjiba dan sebagainya. Saat bertemu bersalaman itu diampuni dosanya dengan catatan salaman itu juga salaman yang benar. Jadi ketika salaman saling lihat wajah, apa iya apa kabar, maaf kalau ada salah, itu yang membuatkan. Tapi kalau salaman yang satu ke barat bahkan yang satu ke timur, nah itu tambah dosa lagi. Apa kabar? Dia itu menambah keburukan. Nah, wafir Allah maknanya hanya takar apa? Wah, ini yang kata pengamalannya. Karena hadis ini menunjuk kepada hal yang umum tidak mengkhususkan. Dan hukum dalam fikih mengatakan sesuatu yang umum berlaku umum tidak khusus, artinya kalau selesai sholat ingin salaman pun masih boleh karena hadis ini masih boleh. Tapi ketika ada tuntunan sunnahnya, ingat ada hadis ada sunnah dalam fikih. Hadis itu petunjuk umum yang boleh menjadikan satu amalan ketika ada unsur kebolehan dalam dalil. Tapi nanti belum tentu praktekkan. Sunnah petunjuk dari hadis disampaikan oleh Nabi menjadi dasar hukum dan Nabi konsisten mengerjakannya. Yang diamalkan oleh Rasulullah itu setelah selesai sholat itu lebih banyak dzikir ketimbang salaman. Hampir tidak ada yang salaman, ya, dzikir. Karena itu ulama menyampaikan prioritas setelah salaman itu, setelah sholat itu, setelah sholat prioritasnya bukan salaman, dzikir prioritasnya. Ya malah yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, kita pikir bukan salaman. Kalaupun kalau ingin salaman itu silakan saja karena ada petunjuk kebolehannya. Tapi yang paling utama itu dzikir. Kalau ingin mendapatkan plus, assalamualaikum, assalamualaikum, dzikir dulu. Selesai dzikir baru assalamualaikum, kabar salaman sambil kita berpisah itu lebih bagus. Jelas ya? Tapi kalau sedang dzikir ada yang ngajak salaman, salamin aja. Kita dapat dua kebaikan. Satu, pahala dzikir karena kita mengerjakan sunnah. Yang kedua, merespon ajakan orang, ajakan kebaikan. Respon aja. Tapi kita tetap mengikuti sunnah. Kita kan tidak berinisiatif menyalami, kita berdzikir. Cuma orang ngajak salam, kita salami. Yang tidak tepat itu saat dzikir orang memanjangkan tangan, kita diamkan. Timbul persoalan. Sombong. Udah waktu di situ, benih-benih keburukan di situ. Ya. Saya kira, ini bagian yang saya bahas. Jadi intinya selesai kita menunaikan sholat maka diminta kita untuk berpikir supaya lebih ingat dengan Allah dengan tuntunan yang sering disampaikan. Yang kedua, zikir itu lebih baik dilakukan sendirian kalau sudah kita paham bacaan-bacaannya, ya? Dan boleh dijadikan bimbingan bagi yang belum paham atau anak yang ingin berpikir untuk memeraskan bacaan sekedar untuk bimbingan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian selesai sholat maka semua kita diminta untuk berpikir. Tapi juga bila ada kemudian yang persalaman ada kebolehannya, tapi yang prioritas itu adalah dzikirnya. Ya. Kemudian yang paling mulia apabila setelah selesai dzikir kita bisa menyempurnakan dengan saling bersalaman dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir baik dzikir ataupun salaman itu bukan bagian dari rukun salat. Jadi sekalipun tidak dikerjakan keduanya, salat kita tetap sah. Cuma kalau mengerjakan itu sempurna. Yang salah sudah enggak salat ribut. Atau selesai sholat, kemudian malah ribut mempersoalkan hal yang tidak terkait dengan sholat bagian dari rukun itu sendiri. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan untuk hari ini. Saya berikan waktu 5-10 menit saja. Karena maafkan saya mungkin dapat, saya akan paling terlalu ya. Ini saya akan sesak itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sesuai dengan apa ceramah Ustaz tadi, bahwa cara membaca zikir itu ada dua. Pertama dengan berjemaah dengan khas, yang kedua dengan sendirian dengan minat. Dengan pertimbangan bahwa berjemaah itu kalau kemampuannya masih karena belajar gitu ya. Tapi perlu pertimbangkan juga bahwa dalam satu jemaah dalam empat itu kan tidak semuanya mampu gitu. Tidak semuanya menguasai zikir itu. Nah kalau dipakai berjemaah berarti orang yang kemampuannya kurang itu akan tertutup oleh badan dan lima badan. Dan juga mungkin kita menanti di perusahaan ini, Bapak nanti juga pernah membaca dengan keras dan banyak orang. Juga sesuai dengan ilmu apa saja mengatakan dengan melihat dan melihat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang saya sampaikan itu dari Ibn Abbas yang tadi saya sampaikan dan hadis lengkapnya la na'lamu infiradh shalah, kami tidak tahu berakhirnya salat illa di suatu titik kecuali terdengar suara zikir. La na'lamu infiradh shalah, kami tidak mengetahui berakhirnya salat illa di suatu titik kecuali dengan mendengar suara zikir. Artinya kan dikeraskan, ya. Nah, Ibn Abbas itu penting diketahui. Ibn Abbas itu sahabat junior, sahabat kecil yang beliau dilahirkan 2-3 tahun sebelum hijrah. Di saat awal masa sholat ini masih kecil beliau itu. Ini masa awal-awal sholat, ya. Nah, saat meninggal Nabi dunia dan saat meninggal dunia Rasulullah SAW usianya masih 13 tahun pada masa itu. Jadi Ibnu Abbas mendapatkan ta'lim dari Nabi mengetahui awal-awal masa sholat. Jadi hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi di masa awal sholat. Dan wajar karena Nabi pemimpin. Karena itu ketika keluar tahu itu Ibnu Abbas ini berakhirnya. Karena beliau itu masih belum taklif, ya. Taklif itu artinya, maaf ya, belum mendapatkan kewajiban mengerjakan satu hukum. Usia 4 tahun, 5 tahun, tidak ada kewajiban untuk sholat, ya. Baru setelah balik muncul kewajibannya. Karena itulah wajar saat Nabi misalnya sedang ibadah dan kadang beliau main-main merangkak sebelum bisa jalan. Saat 4 tahun, 5 tahun mulai ikut-ikutan sholat, bahkan mengingat di rumah yang main muda untuk tahu sifat tahajud Nabi. Nah, di awal masa sholat itu mana ya? Kalau sudah habis selesai sholat itu pada dikir kedengaran Nabi bimbing diikuti oleh sahabat. Ini awal-awal masa sebelum tahu bacaan dikir. Setelah pada tahu bacaan dikir, itu tidak diamalkan. Masing-masing berdikir sendiri. Kecuali ketika Muad diutus kiamat, sebagian pergi ke tempat lain lagi, ada yang berdakwah tempat lain. Karena masuk daerah baru, diamalkan nasihat Nabi tadi. Masuklah, kemudian diajarkan dikir, dibimbing. Dan sampai ke Indonesia itu, sahabat Nabi yang pertama masuk ke Nusantara itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat hijrah ke Ethiopia, kemudian akan ke Cina, mampir ke Nusantara, menyampaikan Islam di daerah Barus pertama kali 414 km dari Kota Medan. Datang ke wilayah sana, mengajarkan Islam, muncul masyarakat Islam di sana sampai tercipta seperti sekarang. Itu awal-awal ketika datang diajarkan tentang tauhid, masuk kepada sholat, bimbingannya dikit di awal. Karena itu kita temukan di daerah-daerah termasuk misalnya terutama yang sekarang Jawa, ya, daerah Pantura dan sebagainya, itu kan ada dikit-dikit yang diwariskan dari ulama dulu. 9 orang yang masuk dari 6 sampai 7 negara. Dari Turki 2 orang yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan Syekh Maulana Malik Ismail, kedua-duanya ahli tata negara dan ahli agama Islam. Dari Mesir Syekh Muhammad Jumadil Qabra, Ahmad Jumadil Qabra. Kemudian dari Maroko Syekh Al-Maghribi. Dari Palestina 2 orang, Syekh Ali Yubi dan Hasan Udin. Kemudian ada dari Samarkand, Maulana Isfah. Dan dari Persia 2 orang, yaitu Anad Syekh Subakir dan satu lagi Muhammad Ali Akbar. 9 orang jumlahnya. Karena 9 dikenal dengan wali somo. Wali itu gambaran bagi orang yang punya satu mata dan dekat dengan Allah, ya. Disebut dengan wali somo. Ada yang menyebut wali sana. Sana itu gambaran kemuliaan dari perilakunya. Mereka datang mengajarkan agama. Dibimbinglah masyarakat di awal dikir, dikeraskan dan sebagainya, ya. Di awal-awal. Tapi belum tuntas pengajaran itu, Portugis sudah datang 1511 lewat Malaka, ya. Belum tuntas semuanya itu. Jadi yang terus terwariskan itu bacaan-bacaan berjamaah, bacaan sama-sama, ya. Itu tidak salah. Tidak perlu, tidak ada yang salah. Tidak ada yang menyebutkan salah satu pun, ya. Nah, tidak salah dibimbing karena untuk membiasakan mereka berzikir awalnya belum bisa. Nah, persoalannya adalah itu menjadi tradisi di kemudian hari. Tradisi. Jadi pahamnya biasa dibimbing. Sehingga kalau tidak dibimbing itu tidak zikir, ada yang begitu. Tahu bacaan zikirnya, bukan karena ada yang sudah tahu bacaan zikir kemudian diajarkan, tapi punya kebiasaan dibimbing yang kalau tidak dibimbing itu tidak zikir keluarnya. Saya menyusuri Pantura beberapa tempat begitu. Tapi ada orang yang kalau tidak dibimbing pun dia jalan aja zikir sendiri. Ada yang seperti itu karena sudah biasa. Nah, dua hal ini mesti dibedakan. Kalau pertanyaan Bapak tadi di satu tempat ini sifatnya umum, ada yang belum biasa. Kemudian ada untuk hal membimbing zikir itu apakah dibolehkan atau tidak, ya. Ini ada dua hal yang mesti dijawab dulu. Bagi yang belum tahu bacaan-bacaan zikir, punya kewajiban untuk belajar. Ini dulu yang penting dipahami, ya. Punya kewajiban untuk belajar. Dia tidak punya kewajiban untuk mengikuti zikir berjamaah, kewajibannya belajar zikir. Adapun prosesnya bisa dua bagian. Satu, mengikuti zikir yang dibimbing tadi. Boleh kalau kita tahu misalnya ada beberapa orang yang sifatnya banyak ya, belum terbiasa zikir, silakan dibimbing. Ada pun yang sudah biasa, menyendiri berzikir boleh. Atau mengikuti bimbingan boleh ya, itu boleh sah sifatnya. Nah, tapi bersamaan dengan itu dituntut pula seperti sahabat belajar dari Nabi untuk baca-baca, menambah wawasan zikirnya. Kalau sudah terbiasa, boleh kemudian mengamalkan. Sebaliknya, kalau di satu tempat terbiasa zikir berjamaah banyak, kemudian istilahnya mustamidnya, kita menjadi orang baru, jangan di sini dengan kebiasaan ini, biarkan saja, silakan kita berdiri sendirian. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi minoritas datang ke yang biasa orang tidak pikir, sekalipun jadi imam, jangan kita berjalan ya. Sesuaikan dengan keadaan penduduknya, kebiasaan penduduknya. Saya kalau jadi imam bisa di satu tempat, bisa misalnya ya, yang mereka itu tidak terbiasa berdiri jamaah, sudah ya, ya. Kalau mereka tidak biasa dengan zikir sendirian, yang kalau kita nggak zikir mereka nggak zikir, ajarkan zikir yang sunnah. Ya. Jadi prinsipnya apa? Menyesuaikan dengan tempat, ya, keadaannya. Kalau kita datang di masa dua orang, jangan menuntut imam untuk berzikir berjamaah kalau di tempat itu tidak terbiasa. Tapi kita berjuang untuk belajar. Ya. Tapi kalau misalnya di satu tempat sudah terbiasa dengan berjamaah, karena ada orang-orang yang biasa dibimbing, maka biarkan, silakan saja. Ya. Lakukan bimbing, mereka akan termotivasi. Dan yang dibimbing ini jangan jadi murid selamanya. Harus lulus juga ya, belajar kemudian mereka kepada Allah. Saya kira itu. Boleh saya bacakan dulu. Apa yang dimaksud dengan pendapat jumhur ulama? Jumhur ulama itu pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Ya. Jadi kadang-kadang ada satu dua orang berpendapat, ada banyak yang berpendapat. Kalau yang berpendapat ini banyak, maka itu diambil sebagai yang terkuat. Kecuali dalam masalah yang khusus seperti ini. Contoh, biasanya kalau disebutkan ada ulama yang dirujukkan itu empat kiblatnya. Ya. Satu, Nu'man bin Bashir, dikenal dengan Abu Hanifah, wafat tahun 150-nya. Kedua, Malik bin Anas, ya, Imam Malik, tinggalnya di Madinah, lahir tahun 93 Hijrah, wafat 150 Hijrah. Ya. Yang ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijrah, wafatnya di Mesir. Ya. Dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Beliau meninggal di Baghdad, lahir tahun 163 Hijrah. Ya. Wafatnya di Baghdad. Empat ini jadi rujukan karena keempatnya mengkodifikasikan, menghimpun semua sumber pengetahuan dari sejak Nabi, sahabat, salafus saleh sampai ke beliau. Dihimpun jadi satu. Nah, informasi yang kita terima ini yang kita amalkan. Enggak ada yang bisa mengamalkan dari Nabi kecuali lewat jalur yang empat ini dan ulama selainnya yang menuliskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang empat ini kalau bersepakat disebut jumhur. Kalau yang tiga berpendapat satu beda, maka yang tiga disebut jumhur, yang satu disebut menyendiri. Biasanya bahasa Arabnya boleh di dalam ulama sedikit dari ulama. Nah, kalau yang jumhur bersepakat kemudian pendapatnya lebih kuat, maka ini yang diambil. Jelas dari sini jumhur. Bila perempuan jadi imam boleh dijadikan atau sir. Kalau perempuan jadi imam khusus untuk perempuan saja atau untuk anaknya yang belum balik kalau laki-laki, tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sir, maka sir. Kalau sholatnya jarang, maka dijalankan bacaannya. Tapi imam perempuan hanya boleh mengimami perempuan lagi atau anak laki-lakinya yang masih dalam keadaan belum balik. Belum balik, ya. Adakah sholat sunat? Adhan, sholat sunat adhan itu enggak ada ya. Sholat sunat adhan itu tidak ada. Saat adhan sholat itu enggak ada ya. Yang ada barangkali sholat-sholat sunat sifatnya dua. Nanti kita bahas pas sholat sunat. Satu rawatib yang mengiringi sholat fardu ini, yang ada 12 itu. Yang kedua adalah sholat mutlak. Mutlak itu yang terpisah dari yang sunat ya. Misal sholat sunat wudu, ya. Kemudian sholat sunat di Hijr Ismail dan semacamnya ya. Baik. Sholat sunat taubat ada kan atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat tidak ada sholat khusus untuk taubat, karena setiap sholat itu kita taubat. Setiap sholat kita taubat kepada Allah. Ya. Bukankah saat sholat kita membaca istighfar? Saat duduk di antara dua sujud, Rabbi firli itu istighfar, bertaubat kepada Allah. Ya. Saat rukuk kita subhanallah wa bihamdika Allahumma firli itu taubat juga. Ya. Jadi karena setiap sholat itu taubat, maka ulama menyebutkan tidak ada sholat khusus untuk taubat, karena semua sholat adalah taubat. Ya. Kalau dilihat di hadis-hadis Nabi, saya belum mendapatkan ada sholat khusus untuk taubat. Saya belum mendapatkan ya. Tapi kalau misalnya ada sholat yang disebut dengan tasbih, misalnya sholat tasbih, itu ada hadisnya sahih ya, dari Ibnu Abbas. Itu hadisnya sahih, dilakukan sekali dalam seumur hidup ya. Salah sedikit saja. apakah dirutinkan setiap Jumat? Gak ada sholat sujud sajdah. Tidak ada sholat sujud sajdah. Ya. Yang ada barangkali sujud sajdah. Ya. Sujud sajdah. Jadi sholat yang di dalamnya dibacakan bacaan ayat-ayat sajdah, kemudian di situ bersujud. Bapak Ibu sekalian, sujud sajdah itu bergantung kepada imam kalau sedang sholat. Kalau imamnya sujud, makmum itu sujud. Kalau imamnya tidak sujud, tidak perlu sujud. Biasanya saat sholat subuh dalam di waktu Jumat sering dibaca oleh Nabi surat As-Sajdah. As-Sajdah ya. Kalau hari biasa dan kedua yang Al-Ghasyiyah, khusus untuk Jumat sering kali baca As-Sajdah. Karena itu saat Jumat kadang-kadang di beberapa masjid tertentu imam berbalik ke belakang menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sujud sajdah ya di rakaat yang pertama atau kedua, mohon diikuti ya. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tidak harus, tidak selalu Jumat dibacakan, tapi kalau bagus lebih bagus. Kita bisa melakukan itu lebih baik. Tapi jangan maksa ya. Kalau imam enggak sujud, makmum enggak usah sujud. Dan enggak ada sujud sahwi. Kok bapak sujud lagi? Habis imamnya tadi enggak sujud, nah itu enggak ada ya. Kita beda sendiri itu. Kemudian bolehkah sholat maghrib diqadha karena rekod misalnya, pemain. Enggak ada sholat qadha itu enggak ada. Yang dimaksud diganti itu enggak ada ya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Yang dimaksudkan bukan pada sholat ya. Jadi yang dimaksudkan adalah menunaikan sholat di waktu yang dia bisa menunaikannya dalam keadaan-keadaan tertentu karena adanya haraj. Haraj itu kesulitan. Contoh, rafi'an qalam an thalathin, diangkat kanan dari tiga orang. Yang pertama, anis sabi' hatta yahtalim, dari bayi sampai dia menjadi baligh. Jadi kalau bayi itu enggak sholat, enggak akan dimukul. Tidak ada konsekuensi padanya karena belum baligh. Saat baligh baru. Yang kedua, anin na'imi hatta yastaiqim, dari orang tidur sampai bangun. Jika orang ketiduran misalnya, bisa ada orang tidur di rumah, bangun malam. Pada saat asarnya tidak, maghribnya tidak tertunaikan di waktunya itu, bangun malam. Saat malam itu bangun, itulah waktunya dia sholat. Jadi bukan mengkodok yang ketinggalan, waktunya itu saat bangunnya itu. Itu yang dimaksud kodok sholat. Jadi kodok sholat itu bukan mengganti sholat, tapi menunaikan di waktu saat dia mesti menunaikannya. Waktu orang ketiduran saat bangunnya. Waktu orang tidak tidur saat azan dikumandangkan. Jelas ya? Nabi pernah ketiduran, pernah. Karena itu sebagai hikmah dari Allah untuk mengajarkan. Bilal sekali diminta, Bilal jaga ya. Karena kita mungkin tertidur. Kata Bilal, tenang saja Rasulullah, saya bisa menjaga. Tiba-tiba tidur. Bangun saat matahari sudah terbit. Kena itu sinarnya. Karena kena sinar matahari, bangun Rasulullah. Wailah ya Bilal, celaka kau Bilal katanya. Kamu Bilal bisa jaga katanya, maafkan saya ya Rasulullah. Dan sekali tidak boleh begitu. Kemudian diajarkan kalimat tobat, di situ ada, di situ sholat dua rakaat, kemudian baru sholat subuh. Ya. Jadi pernah kesiangan Rasulullah karena hikmah tertentu. Hikmahnya untuk mengajarkan umatnya kalau kesiangan begitu caranya. Ya. Jadi jangan menafsirkan nanti ada kesiangan apalagi kita ya. Itu bukan alasan ya. Itu bukan alasan. Bolehkah wanita menambahkan alisnya dengan sifat yang dari Mekah, mau dari Mekah, mau dari Madinah, mau dari Tanah Haram, ya? Kalau kita ingin gunakan untuk menghiasi diri, perempuan boleh pakai celak boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu, mohon maaf, memotong sebagian alis, ya? Kemudian memotong rambut yang ada pada dirinya yang tidak boleh dipotong. Kalau rambut, maaf gue ya, manusia itu rambut, bukan bulu. Semua yang ada pada tubuhnya rambut, ya. Mau di ketiak, di kumis, di janggut, di mana pun itu rambut, ya. Kalau hewan baru bulu. Bulu ayam, bulu kambing, enggak ada rambut ayam, ya. Jadi kalau kita ingin memotong semua yang ada pada diri kita, cuma hal-hal tertentu yang boleh dipotong, ya. Rambut di kepala, di ketiak, di kemaluan itu boleh, tapi maaf, hal-hal tertentu enggak boleh dipotong. Perempuan misalnya cuma bulu alis enggak boleh. Enggak boleh. Itu di antara godaan setan ya, dimaksudkan untuk merubah bentuk percintaan. Karena Allah ketika membuat sesuatu itu sudah menentukan maslahatnya. Ya. Bisa, maaf sebelumnya, merubah bentuk tubuh itu enggak boleh. Yang merubah itu. Aduh Ustaz, saya bingung ya, itu agak kurang memandang sedikit. Boleh enggak kalau dioperasi plastik? Itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau pakai tambahan plastik ditempel di sini, di bawah-bawah, nah itu silakan saja kalau mau dilihat. Tapi kalau menambah-nambah merubah bentuk itu enggak boleh. Ya. Baik, Ustaz selama ini tentang sholatnya yaitu An-Nisa ayat 103 itu adalah tentang duduk atau berbaring sesuai keadaan. Maksudnya boleh duduk, boleh berbaring. berbaring, boleh kemudian boleh berdiri. Itu yang selama ini diketahui. Tapi baru tahu kalau itu adalah pasca sholat. Ya, Bapak ditegaskan lagi Ustaz Muhammad. Ya, karena ibu itu pengajian itu dapat yang belum tahu. Ya, karena itu kita taklim. Ya, kalau sudah tahu itu yang sudah diketahui. Fungsi taklim mengetahui yang belum kita ketahui, menegaskan yang sudah kita ketahui. Kalimat itu kalimat umum yang ada di An-Nisa ayat 103. Perhatikan, kalau yang disebutkan yang dimaksud adalah sholat yang waqooda wa ala junubihim, ya? Kalau itu dalil umum, sholat boleh berdiri, boleh duduk, kemudian boleh berbaring. Kalau ini, itu diawali dengan kalimat fa'idha qomaitu sholata, kalau sholat sudah diselesaikan, artinya sholat itu selesai. Fa'idhurullaha qiyaha waqooda wa ala junubihim. Selesai itu silakan dikir, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring. Adapun dalil khusus tentang sholat, kalau nggak mampu berdiri silakan duduk, nggak mampu duduk silakan berbaring. Itu ada ketentuan di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk isyarat umum di dalam Al-Quran. Contoh yang umum di Ali Imran tadi yang dituliskan ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li'ulil albab. Yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang berzikir kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Di antara zikir itu maknanya salat, itu dalil khususnya. Kalau yang An-Nisa itu zikir setelah salat, bukan zikir yang diartikan dari saat sedang salat. Baik, masalah yang dibahas ini termasuk khilafiyah atau bukan? Termasuk khilafiyah salah satunya. Khilafiyah, pertanyaannya apa itu khilafiyah? Jangan-jangan kita dengar, kita tanyakan, kita tidak paham apa itu khilafiyah. Khilafiyah itu dari kata khilaf. Khilaf itu berbeda. Ya, berbeda. Khilafiyah ada yang nisbah, yang diperbedakan, diperselisihkan. Ya. Jadi orang berbeda pendapat tentang hal ini. Ya. Itu namanya khilafiyah. Ya, yang tadi saya bahas, kalau yang berbeda praktek di masyarakat itu yang khilafiyah, dipandang berbeda. Selesai sholat, ada yang salaman dulu, ada yang berpikir dulu. Kemudian diperselisihkan, ini mana yang benar? Kita bahas, ini yang sesuai tuntunan. Dikir dulu, selesai itu baru salaman, ya. Itu yang dinilai khilafiyah. Khilafiyah terbagi dua. Satu, khilafiyah adalah hal yang usul, yang pokok. Yang pokok ini yang paling penting. Gak boleh kita hitung dalam yang pokok. Maaf, tegas, harus tegas dalam yang pokok. Boleh kita berselisih, ya. Dan tegas kita dalam yang pokok. Misal, yang pokok itu dalam tauhid. Dalam tauhid. Rukun Islam kita lima, rukun iman kita ada enam. Gak boleh nambah, itu pokok. Kalau menambah sampai dengan 6 rukun Islamnya, baik, bisa ditambahkan yang ke-6 itu dalam rukun Islam wajib adanya imamah. Ya. Rukun iman tambah dari 7. Yang ke-7 itu imamah, itu hukumnya maksum, terjaga dari segala dosa. Itu yang sekarang diangkat oleh Syiah. Itu berbeda, disitetas kita, gak boleh itu. Ya. Gak boleh itu. Dipaksa masuk ke mana? Jadi gak kenal yang seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam yang furu'iyah, yang sifatnya bukan pokok, masalah kunut beda, bismillah dijamakan apa disirkan, ya? Kemudian dikirnya dikir berjamaah atau jadi itu furu'iyah yang dampaknya nggak banyak terhadap agama. Dan tidak perlu kita berselisihkan masalah itu, yang perlu memperdalam ilmu pengetahuan supaya luas pengetahuan kita, bijak dalam berpandangan. Jelas tidak sih? Adakah hukumnya setelah sholat mengusap muka? Enggak ada hukumnya. Karena enggak ada hukumnya, enggak perlu dijawab, gitu ya. Selesai sholat, mengusap muka. Mengusap wajah, barangkali ya. Mengusap begini, oke. Kalau sudah sholat, segala yang terkait dengan sholat itu sudah selesai. Tinggal menyempurnakan saja. Tapi kalau mengusap wajah seperti ini setelah sholat, dipahami bagian dari rangkaian sholat itu yang tidak tepat. Tidak tepat, ya. Tidak ada dalil di hadis apalagi Quran, selesai sholat harus mengusap wajah. Yang ada dugaan dari ahli sejarah bahwa dulu zaman Nabi masjidnya belum seperti kita. Masjidnya itu masih alasnya tanah, kayu-kayunya tiangnya terbuat dari pohon pelepah kurma, kemudian atapnya terbuat dari daun-daun kurma yang kalau hujan pasti bocor, kalau panas pasti kepanasan. Karena itulah kalau sudah sujud itu menempel pasir dan lumpurnya itu di keningnya. Karena itu wajar setelah salat assalamualaikum dihapus, dibersihkan. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi kalau bapak ibu misalnya di Ali di hari ini kotor karpetnya, ya. Kemudian setelah salam ada bekasnya, silakan dihapus, ya. Tapi kalau kita hanya saja menghapus, tentu bagian dari ibadah. Jadi bagian ibadah nih, selesai sholat mesti begini dulu, itu nggak tepat, ya. Nggak ada hukum di situ, ya. Dan kalau dipahami ibadah, kalau nggak dilakukan, nggak lengkap itu sholatnya, itu masuk bid'ah. Masuk bid'ah, ya. Sama, jangan saja menghapus misalnya, salaman sambil bergerak. Ah kayaknya nggak enak nih salaman begini aja. Kan salaman itu minta. Kalau minta harus dengan isyarat yang jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tangannya begini itu pun nggak ada sama. Nggak ada dalil di Quran ataupun di Sunnah. Ya. Jadi mengusap wajah itu, menurut saya tidak perlu dipahami bagian dari ibadah dan tidak perlu dikerjakan kecuali ada keadaan khusus yang mesti kita mengusap. Misal setelah sholat nggak mesti ada kotoran, ada keringatan. Keringat, keadaan gak nyaman, usap gak ada masalah, ya. Kecuali nanti pengumpul-pengumpul usapnya saat doa, itu ada kali ini. Ada kali ini, ya. Sekian cukup, ya. Untuk hari ini, saya cukupkan dulu. Maafkan saya jika saya ada sesat-sesat saya. Nanti barangkali kita sambungkan. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, maafkan saya kalau dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Penjelasan saya ada yang belum lengkap, itu silakan cari ustaz lain, untuk menyebutkan yang lebih memberikan jawaban yang lebih lengkap. Tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah silakan kembangkan. Bila tidak sesuai silakan tinggalkan. Ambil pendapat lain yang lebih tepat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sekian kita berakhir dengan doa kepada Allah.